yang terpanas yang kalian rasakan adalah pada musim panas, satu berhembus. Dan yang terdingin adalah yang kalian rasakan pada musim dingin. Saat itu bukan menghembus, sebaliknya menghembus apa? Menghisap. Dingin. Dalam Sahih Bukhari juga ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu bersabda, "Adbiru bis-shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam." Undurkan olehmu sholat karena sangat panasnya hawa itu adalah karena hembusan jahannam. Jadi ini pengaruh neraka yang sudah ada sudah sekarang terhadap dunia itu, sehingga terjadinya musim panas dan musim dingin, dan termasuk tengah hari kalau panasnya teramat sangat haram kita sholat saat itu. Sebagaimana pembahasan itu, dan walaupun menurut jadwal itu sudah masuk undurkan sampai jam 1:30 atau jam 2. Bahkan sebaliknya kalau dingin dipajukan dari waktu itu. Selesailah pasal yang ketiga yang berisi 10 pembahasan. Pasal ketiga ini membahas tentang sifat neraka yang di dalamnya berisi 10 pembahasan, dan pembahasan terakhir menceritakan tentang pengaruh neraka kepada dunia dan para penduduk. Kita sekarang masuki pasal yang keempat. Pasal keempat ini tidak terdiri dari beberapa pembahasan, hanya satu pembahasan saja. Dengan membahas satu masalah, yaitu an-naru khalidatun la tabidu. Neraka itu kekal dan tidak rusak. Berkata muallif, an-naru khalidatun la tabni wa la tabid, kama qala at-Tahawi fi aqidatih, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyan wa la tabidan. Neraka itu kekal, tidak rusak dan tidak binasa. Sebagaimana berkata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyahnya, kata beliau, surga dan neraka itu telah diciptakan, tidak rusak dan tidak binasa. Lihat dalam syarah Tahawiyah, halaman 476. Imam Ibnu Hazm telah menukil kesepakatan umat tentang hal itu di dalam kitab yang berjudul Al-Milal wal-Nihal. Ada Imam Ibnu Hazm mengatakan, ittafaqat furuqul ummah kulluha ala anna la fana'a lil jannah wala li na'imiha wala lin nar wala li adabiha illa jam bil safwan. Telah sepakat semua firqah umat ini seluruhnya bahwa tidak akan rusak surga ataupun kenikmatannya, tidak binasa neraka juga azabnya, kecuali seseorang yang bernama Jahm bin Safwan, yang kemudian pemahamannya disebut pemahaman Jahmiyah. Jahm bin Safwan ini menyatakan bahwa surga dan neraka ini binasa. Di dalam kitab Maratibul Ijma dinyatakan, wa anna an-nara haqqun wa annaha daru adzabin la tafni wa la yafni ahluha bila nihayah. Dalam Maratibul Ijma halaman 173 dikatakan, neraka itu hak, neraka itu benar, dan neraka itu adalah negeri azab yang tidak pernah binasa. Tidak binasa juga para penghuninya tanpa ada akhir. Dan nas-nas yang menunjukkan abadinya neraka sangat banyak sekali. Insya Allah nanti akan dijelaskan nas-nas yang banyak di pada waktunya. Dan bahkan ada satu kitab khusus tentang masalah ini, tentang masalah neraka. cukuplah tentang keabadian neraka ini istilah yang Allah berikan kepada neraka dengan sebutan Darul Khuldi, yaitu negeri yang abadi. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan neraka itu kekal dan tidak binasa, tidak rusak. Tidak binasa dan tidak rusak. Dan penghuninya pun di dalamnya pun abadi. Tidak akan ada yang bisa keluar dari neraka kecuali para ahli tauhid yang maksiat. Ahli tauhid yang maksiat pun masuk neraka, tapi kemudian nanti keluar. Adapun orang-orang kafir dan musyrik, maka di dalamnya mereka kekal. Adakah orang-orang yang berpendapat bahwa neraka itu fana? Apa arti fana? Rusak atau binasa? Ada. Pertama, Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan. Al-Jahmiyatu al-qailuna bi fana'in nari wa fana'il jannati aydan. Jahmiyah pun orang-orang yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu fana. Imam Ahmad di akhir kitab yang berjudul Ar-Raddu 'ala Zanadiqah menyatakan bahwa mazhab Jahmiyah berpendapat neraka dan surga itu rusak dan binasa. Lalu Imam Ahmad membantah mereka dengan menerangkan nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu tidak fana. Dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kelompok kedua, Al-Khawarij wal Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij itu salah satu kelompok umat Islam yang berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka. Ini Khawarij. Makanya ada orang yang berzina kafir, kafir dan kekal dalam neraka. Orang yang mabuk kafir. Orang yang berjudi kafir. Termasuk orang yang mendurhakai kedua orang tua karena termasuk dosa-dosa besar. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Mau enggak aku beritahukan kepada tentang dosa-dosa besar? Mau. Satu, syirik. Kedua, uququl walidain. Kafir kata mereka, kata Khawarij. Makanya selain mereka akhirnya kafir, para sahabat dikafirkan oleh Khawarij. Dan Khawarij ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah, bahwa Khawarij ini telah keluar dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Sekarang ada enggak Khawarij? Ada kelompok-kelompok umat Islam tertentu yang mengkafirkan golongan di luar mereka. Kafir kata mereka. Itu Khawarij. Adapun Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha dan Amr bin Ubay yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin, tapi juga tidak kafir, tapi berpendapat al-manzilah bainal manzilatain, ada satu kedudukan di antara kedua kedudukan itu menghukumi mereka di dunia. Tapi di akhirat kata mereka orang yang berdosa besar kekal dalam neraka. Sama Khawarij dengan Mu'tazilah, dua-duanya kata mereka orang berdosa besar kekal dalam neraka. Hanya bedanya ketika di dunia, kalau kata Khawarij kafir, kalau kata Mu'tazilah tidak. Gimana Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan orang yang berdosa besar itu masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tidak kafir. Selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa besarnya. Orang yang berzina masih muslim dia. Selama dia tidak menghalalkan perzinahan. Orang yang mabuk masih muslim dia. Selama dia tidak menghalalkan mabuknya. Dan Khawarij dengan Mu'tazilah berpendapat tentang khuludu kulli man yadkhulun nar walau kanu min ahli tauhid. Bahwa kata Khawarij dan Mu'tazilah, semua orang yang masuk ke dalam neraka itu kekal di dalamnya, tidak akan keluar walaupun ahli tauhid. Dan ini tentu saja salah, karena kata Rasul SAW, inna syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kemudian nanti akan keluar dari neraka orang-orang yang begini-begini-begini, kemudian dimasukkan kepada Nahrul Hayat, disebutnya sungai kehidupan, kemudian segar lagi yang tadi sudah gosong, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak kekal kalau menurut pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Wasirru hadzal qaul anna al-khawarij yukaffiruna al-muslimina bidzunub. Fa kullu man irtakaba dzamban fa innahu kafirun khalidun mukhalladun fi nar jahannam. والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين فلا هو مؤمن ولا كافر. Rahasia kenapa Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa besar itu kekal dalam neraka sekalipun ahli tauhid, tauhidnya lurus tapi dia melakukan dosa besar. Kata Mu'tazilah dan Khawarij, kekal dua-duanya dalam neraka. Kenapa? Karena Khawarij menganggap kafir orang muslim yang berdosa besar. Semua orang muslim yang berdosa, dia kafir kekal dalam neraka jahannam. Itu kata Khawarij. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat, orang yang berdosa besar, dia berada dalam salah satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Di tengah-tengah. Entah apa namanya. Mereka menetapkan hukum tersebut di dunia. Tapi di akhirat, kata Mu'tazilah, orang yang berdosa besar pun kekal dalam neraka jahannam. Kita sudah menukil hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa ahli tauhid akan keluar dari neraka. Kalau ahli tauhid berdosa besar, mereka ke neraka dulu, setelah itu baru diangkat ke surga. Tentang ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab yang berjudul Ahkamu Uswatil Mu'minin, hukum orang-orang mukmin yang maksiat. Dibeberkan dengan dalil-dalil yang nyata bahwa orang-orang yang maksiat dari ahli tauhid memang akan masuk neraka dulu, tapi kemudian akan diangkat ke surga. Ini kelompok yang kedua. Kelompok ketiga Yahudi, ada lagi Yahudi. Yahudi menyangka bahwa mereka hanya akan diazab sementara. Sementara saja di neraka. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu di dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdahu. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang Yahudi berkata, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari tertentu saja. Tidak lebih dari 40 hari, kata mereka nanti dalam sebuah riwayat. Katakan olehmu Muhammad, apakah kalian mengambil janji dari Allah? Maka Allah tidak akan memungkiri janji. Ataukah kalian berkata tentang Allah tanpa ilmu? Benar, siapa yang melakukan satu kesalahan atau yang melakukan satu dosa, maka mereka berada menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maksudnya kepada Yahudi. Demikian juga di dalam surah Ali Imran ayat 23-24. Dalam ayat 24 yang dikatakan dzalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Orang-orang Yahudi berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari tertentu saja. Mereka tertipu oleh agama mereka tentang apa-apa yang mereka ada-adakan. Imam Ibn Jarir dalam tafsirnya menukil sebuah riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 80 tadi, bahwa orang Yahudi katanya berkata mereka tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya sementara. Kata Ibn Abbas, qala a'da'ullahil yahud lan yudkhilannallahu an-nar illa tahillatal qasam al-ayyamu allati asabna fiha al-ijl 40 yawman fa idan qadat anna tilkal ayyamu qata'a anna al-'adab. Kata Ibn Abbas, telah berkata musuh Allah yaitu Yahudi. Kata Yahudi, Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka illa tahillatal qasam, kecuali hanya sekedar penebus sumpah saja. Yaitu beberapa hari yang kami alami tentang al-ijlah. Atau al-ijlah, yaitu patung sapi yang dibuat oleh seseorang namanya Samiri. Ketika Nabi Musa menghadap Allah selama 40 hari 40 malam, umatnya ini menyembah sapi, anak sapi patungnya. Nah, kata mereka, siksa yang kami terima itu sebagai penebus itu. Hanya beberapa hari yang kami alami selama menyembah al-ijlah, arba'ina yauman, hanya 40 hari saja. Kalau sudah berlalu 40 hari ini, terputuslah azab dari kami. Itu kata Yahudi. Dalam riwayat lain, Ibnu Jarir mengutip riwayat dari Imam As-Suri. Dikatakan, qalatil yahud, inna allaha yudkhilana an-nar 40 layla, hatta idha akalatin nar khatayana, nada munadin akhriju kulla maktunin min waladi bani Israel. Falidhalik, umirna an nahtatin. Qalu bala yadda'una minna finnari ahadan illa akhrajuh. Yahudi berkata, sesungguhnya Allah tidak akan memasukkan kami ke dalam neraka hanya 40 malam. Sampai apabila neraka memakan kesalahan-kesalahan kami, ada seseorang yang menyeru dari langit, keluarkan setiap orang yang dikhitan dari kanangan Bani Israel. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk berkhitan. Jadi Yahudi juga berkhitan. Mereka berkata, maka tidaklah mereka meninggalkan dari kami di dalam neraka seorang pun, kecuali pasti dikeluarkan. Itu alasan kenapa Yahudi berkhitan. Karena nanti ada seruan yang berkhitan dikeluarkan dari neraka. Ini dikutip dari tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari, juz pertama halaman 381 ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 80 tadi. Masih Imam Ibnu Jarir menyatakan bahwa ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, dzukira anna al-yahud wajadu fi at-taurah maktuban inna ma baina tarfayni jahannam masirata 40 sana ila ayyan tahya ila syajari zakum sabitatun fi aslil jahim. Wa kana Ibnu Abbas yaqul inna jahima saqa wa fiha syajaratu zakum wa zama a'da'ullah annahu khalal adad alladhi wajadu fi kitabihim ayyaman ma'dudah. Kata Ibnu Abbas, diceritakan bahwa Yahudi mendapati dalam kitab mereka, kitab Taurat, tertulis bahwa dalam kitab Taurat dikatakan di antara dua ujung Jahannam jauhnya sejauh perjalanan 40 tahun sampai tiba di sebuah pohon zakum yang menancap di jurang neraka Jahim. Dan Ibnu Abbas berkata sungguh Jahim itu adalah sakor, di dalamnya ada pohon zakum. Lalu musuh-musuh Allah, yaitu si Yahudi tadi, menyangka bahwa bilangan tersebut 40 itu adalah yang mereka temukan dalam kitab mereka yang dimaksud dengan hari-hari tertentu. Padahal yang dimaksud adalah dalam kitab tertentu 40 tahun jarak dari tepi jahanam ke tepi yang lain sampai ada pohon zakum. Yahudi menyalahartikan itu bahwa 40 itu 40 hari kita disiksa di neraka. Makanya berkata, kami tidak akan disentuh neraka kecuali hari-hari tertentu. Ibnu Jarir berkata, wa innama ya'ni bidzalikal masir alladhi yantahi fi aslil jahim. Faqalu idza qala al-'adad intaha al-ajal. Fala adzaba wa tadhhabu jahannam wa tahli. Fadzalika qawluhu lan tamassana an-naru illa ayyaman mahduda. Ya'nuna bidzalika al-ajal. Kata Ibnu Jarir, hanyalah makna dan ungkapan di Taurat itu adalah perjalanan berakhirnya satu ujung jahanam ke jurang jahim 40 tahun. Tapi Yahudi berkata, kalau sudah berlalu 40 hari berarti selesailah masa adab. Tidak ada lagi adab dan neraka jahanam itu hilang dan binasa. Sudah, tidak ada lagi adab. Inilah maksud ucapan mereka dalam surah Al-Baqarah 80. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hari-hari tertentu saja. Maksudnya itulah akhir azab mereka. Ibnu Abbas berkata, lama itta'amu min babi jahannam saru fil adab hatta intahau ila syajari zakum akhir yaumin minal ayyamil ma'dudah. Qala lahum khazanu saqar za'amtum annakum lan tamassakumun naru illa ayyaman ma'dudah faqad khalal adab wa antum fil abad fa'akhadha bihim fis su'udi fi jahannam yarhiqun aw yarhaqun. Kata Ibnu Abbas, ketika orang-orang Yahudi dimasukkan ke dalam jahannam, melalui pintu jahannam, mereka mengalami azab. Berjalan di azab itu, terus berjalan. Sampai mereka tiba di pohon zakum pada akhir hari-hari yang ditentukan, hari ke-40. Berkatalah penghuni sakor, yaitu malaikat penjaga sakor, kepada orang Yahudi, kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikenai api neraka kecuali hari-hari tertentu saja, yaitu 40 hari. Sekarang 40 hari itu telah berlalu dan kamu masih tetap disiksa selama-lamanya di jahannam. Ini dikutip dari tafsir Ibnu Jarir juz pertama halaman 381. Itulah keempat ya, Yahudi. Ketiga, Yahudi. Adapun yang keempat, qaulu Imam Al-Ittihadiyah Ibnu Arabil Abba'i. Fa innahu zama an ahlaha yu'adzabuna fiha muddah. Summa tanqalibu tabayuhum nariyah yataladzaduna bin nar. Limuwafaqatiha litabayihi. Qala Ibnu Hajar fil Fath, wa hadha qawlu ba'din aqawlu ba'di man yansibu ila tasawuf minal zanadiqa. Berkata imam atau pemimpin ittihadiyah, pemimpin wihdatul wujud, manunggal, katanya Allah manunggal, apa? Manunggaling kaula gusti. Jadi diri kita menyatu dengan Allah. Ana Allah. Imamnya adalah Ibnu Arabi At-Ta'i. Dan ini sudah dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi tanpa alif lam. Bukan Ibnul Arabi. Kalau dengan alif lam ada ulama Ahlussunnah namanya Abu Bakar Ibnul Arabi. Tapi ini Ibnu Arabi At-Ta'i, pemimpin ittihadiyah yang meyakini Allah menyatu dalam diri kita. Orang ini dikafirkan oleh para ulama karena sudah sesat jauh menyimpang akidah-akidahnya. Tapi masih banyak pengikutnya. Rata-rata kaum tarekat sufiyah. Karena Ibnu Arabi menyangka bahwa penghuni neraka disiksa di dalam neraka selama-lamanya, lalu berubahlah tabiat mereka. Beradaptasi dengan neraka, karena lama-lama mereka beradaptasi merasa nikmat dan lezat dengan diam di dalam neraka. Karena sudah sesuai tabiat mereka dengan tabiat panasnya api. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ini adalah ucapan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ajaran tasawuf dari kalangan tasawuf yang zindik, yang sesat. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juz 11, halaman 421. Sama yang juga sudah dikafirkan oleh para ulama adalah Ibnu Sina, yang oleh orang-orang yang ngaku-ngaku cendekiawan muslim, Ibnu Sina itu disebut bapak kedokteran muslim. Di Unpad Jatinangor malah namanya diabadikan menjadi nama sebuah masjid, Masjid Ibnu Sina. Hadahumullah. Mereka menamai itu karena kejahilan mereka. Itu kelompok yang ketiga. Keempat gitu. Ini tertulisnya ketiga. Kelima, qawlu man zama anna ahlaha yakhrujuna minha wa tabqa ala haliha khalidatan la tabid. Kelompok kelima adalah orang-orang yang menyangka bahwa penghuni neraka akan keluar dari neraka itu semuanya, dan tinggallah neraka itu menyendiri, kosong dan abadi, tidak binasa. Tapi orang-orang yang keluar semuanya. Wallahu alam, di sini tidak dijelaskan siapa orang yang berpendapat seperti itu. Kelompok keenam, qaulu Abi Hudzail Al-Allaf min a'immatil Mu'tazilah adz-dzahib ila anna hayata ahli an-nar tafni wa yusiruna jammadan la yataharrakun wa la yahsauna bi alam. Qala bidzalik li annahu yaqulu bi imtina'i hawadith la nihayata laha. Fa khalafa al-adillah as-sharihah al-qat'iyyah as-subut bi maqayis aqliyah batilah. Keenam, pendapat Abu Hudzail Al-Allaf, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Ini generasi kedua setelah Amr bin Ubaid, setelah Wasil bin Al-Qa. bagi ikhwan yang berlangganan majalah sunnah dulu tentang Mu'tazilah, ada saya gambarkan silsilah apa tokoh-tokoh Mu'tazilah sejak mulai murid Hasan al-Basri yaitu Wasil bin Atha dan Amr bin Ubay, terus ke bawah nanti ada orang namanya Abu Hudzail al-Allaf, salah seorang tokoh Mu'tazilah. Orang ini berpendapat bahwa kehidupan ahli neraka itu binasa. Kemudian mereka ahli neraka itu akan menjadi benda-benda mati yang tidak bergerak dan tidak merasakan lagi rasa sakit. Dia berpendapat demikian karena dia berpendapat tidak mungkin makhluk ini abadi, tak berakhir. Si Abi Hudzail ini menyelisihi dalil-dalil yang jelas dan qat'i dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan bahwa neraka dan penghuninya kekal. Tapi si Abu Hudzail menentangnya dengan akal dia yang batil. Itu kelompok yang kena. Kelompok yang ketujuh, yang ini nanti dipegang juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya yaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, adalah pendapat yang menyatakan inna Allah yukhriju minha man yasha kama warada fil ahadith summa yubqiha syai'a summa yufniha fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaih. Kelompok tujuh dan kelompok terakhir ini menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari neraka orang-orang yang dikehendakinya keluarkan. Sebagaimana ini dijelaskan dalam banyak hadis. Lalu dibiarkan sisanya, kemudian dibinasakan. فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا أَمَدًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ, karena Allah telah menetapkan akhir masa bagi neraka ini. Ini dijelaskan. Iya. Di dalam syarah Tahawiyah halaman 483. Juga syarah Aqidah As-Safaraini juz 2 halaman 234. Juga lam yaqdah ulil ihtibar susunan Siddiq Hasan Khan halaman 41. Juga dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 321. Wal qawlul akhir ma la ilaihi al bahrul alamah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu la kama dhahaba ilaihi tilmidhuhu al-alamah Ibn Qayyim rahimahullah. Pendapat terakhir inilah yang dicenderungi oleh Al-Bahrul Alama, lautan ilmu, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang semoga Allah mengampuninya dalam urusan ini, sebagaimana juga pendapat ini pun dipegang oleh muridnya, yaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Banyak murid Ibn Taymiyah yang juga menjadi imam besar, di antara Ibn Qayyim. Juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga muridnya Ibnu Qayyim, juga muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir berguru ke Ibnu Qayyim, berguru juga ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim ya berguru ke Ibnu Taimiyah. Para ulama telah menelaah di dalam kitab-kitab mereka untuk menjelaskan kesalahan pendapat ini. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah setelah menceritakan pendapat ini berkata, وَقَدْ مَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَنَصَرَهُ بِعِدَّةِ أَوْجُهٍ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَهُوَ مَذْهَبٌ رَدِيءٌ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ وَقَدْ أَطْنَبُ السُّبْخِي الْكَبِيرِ فِي بَيَانِ هَوَّهَائِهِ فَأَجَادَ. وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ الْإِخْتِبَارُ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِتَقِيُّدٍ علي بن عبد الباقي السبكي الشافعي المتوفى سنة 756. قال ابن حجر ada beberapa ulama mutaakhirin yang cenderung kepada pendapat ini dan mendukungnya dengan beberapa dalil dari beberapa segi. Ini adalah mazhab yang salah, yang tertolak, terbantah. Imam As-Subki telah menjelaskan tentang kelemahan pendapat ini dengan penjelasan yang bagus. Kitabnya karangan Imam As-Subki ini berjudul Al-Iktibaru Bibaqail Jannati Wan Nar, susunan Taqiyuddin Ali bin Abdul Baqi As-Subki, salah seorang ulama madhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 756 Hijriah. Berkata Siddiq Hasan Khan, waqad alafa al-alama al-syeikh Mura'il Karami al-Hambali risalah samaha Taufiqul Fariqaini ala khuludi ahli daraini wa bil babi risalatan li Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Amir wa risalah lil qadi al-alama al-mustahid Muhammad bin Ali al-Syaukani hasiluhuma baqa'un na'a baqa'ul jannati wal nar wa khuludu ahlihima fihima. Kata Siddiq Hasan Khan, al-alama Syekh Burai al-Karmi al-Hambali telah menyusun sebuah kitab berjudul Taufiqul Fariqaini ala Khuludi Ahli Daraini, menyatukan dua kelompok tentang kekalnya ahli surga dan ahli neraka. Juga dalam bab ini ada kitab lain susunan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir dan kitab yang disusun oleh Al-Alamah Mujtahid Muhammad bin Ali Al-Syaukani yang kesimpulannya adalah surga dan neraka serta penghuninya itu kekal. Ini dikemukakan Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya berjudul Yaqdah Ulil Ihtibar halaman 42. Akan tetapi kita perlu merinci, perlu menjelaskan kenapa Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Qayyim sampai berpendapat seperti itu. Pertama, ada empat penjelasan tentang masalah ini. Anna hadzal qawla qawl aqil wa in dhahaba ilayhi alamani min a'lamil islam faqad 'allamana syekhul islam ibn taymiyah wa tilmidhuhu ibn qayyim anna hubbal haqqi yanbaghi an yakuna muqaddaman 'ala hubbir rijal wa adillatu butlanihi النصوص الكثيرة الدالة على خلود النار وهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة وقد ذكرنا قول من نقل الإجماع على خلود النار. Pertama, pendapat ini, pendapat bahwa neraka itu adalah panas, Allah mengeluarkan dulu dari neraka itu beberapa orang, lalu nanti itu kemudian tinggal beberapa sisanya lalu dihancurkan. Sekalipun ada dua orang ulama besar, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang berpendapat seperti ini, kajian oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim bahwa mencintai kebenaran wajib diprioritaskan daripada mencintai pokok. Kita mencintai semua orang tapi kita lebih mencintai kebenaran. Dan ini pun diajarkan mencintai dan lupa di bahwa obul hak wadamun ala hubbul rijal, mencintai kebenaran harus diutamakan daripada mencintai tokoh. dalil-dalil tentang batilnya pendapat ini dari nas-nas Quran dan hadis tentang bahwa kekalnya neraka adalah dalil-dalil yang qat'i tsubut, qat'i dilalah, yang telah kita jelaskan beberapa pembahasannya tadi dan telah kita terangkan ada nukilan ijma' para ulama tentang kekalnya neraka dan surga. Ini hal pertama. Hal kedua yang harus kita perhatikan juga adalah annahu la yajuzu bihalin minal ahwal dhammu syekhul Islam Ibn Taymiyah wa tilmidihi Ibn Qayyim bisababi hadhil maqalah. Faqad kafarahuma qawmun wa fasaqahuma qawmun bisababi dhalik wa kullu hadha laysa bisawab. فَإِنَّهُمَا مُجْتَهِدَانِ مَأْجُرَانِ مُثَابًا وَلَوْ عَلِمَا الْحَقَّ فِي خِلَافِ قَوْلِهِمَا لَتَبَّعَاهُ وَدَعْوَى أَنَّ الْمُخَالِفَ فِي مِثْلِ هَذَا يُكَفَّرُ قَائِلَهُ يُوصِلُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا إِلَى تَكْفِيرِ أَئِمَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ alladina la yumara fi imamatihim. Kedua, dalam keadaan bagaimanapun kita tidak boleh mencela Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Ibnu Qayyim karena pendapatnya ini. Tidak boleh mencela. Banyak orang yang telah mengkafirkan Ibn Taymiyah dan Ibnu Qayyim atau menganggapnya fasik karena sebab itu. Dua sikap ini tidak benar. Karena dua orang ini adalah dua mujtahid yang dipahalai kalau dia benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Yang kalau kedua ulama ini mengetahui kebenaran, ternyata kebenaran itu menyelisihi pendapat keduanya, pasti keduanya itu akan ikut kepada kebenaran itu. Pengakuan atau klaim bahwa orang yang menyelisihi kebenaran seperti ini, orang tersebut dikafirkan. Ini klaim yang berbahaya karena bisa sampai kepada pengkafiran kepada dua imam besar ini yang jarang tandingannya dalam keimamannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpendapat dengan pendapat yang kontroversial, mengejutkan dan salah. Kata Umar, "Kana yadhhabu ila annal musafir idza lam yajid al-ma la yatayammamu wa la yusalli." Kata Umar, kalau seorang musafir, musafir bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Sunda. Yaitu orang yang bepergian. Kalau musafir bahasa Sunda, baramain, peminta-minta, oh ada musafir tuh, kasih. Musafir yang dimaksud di sini adalah orang yang bepergian. Kalau seorang musafir tidak mendapatkan air, dia gak perlu tayamum, gak perlu sholat, bebas. Itu kata Umar bin Khattab. Padahal umat telah sepakat bahwa tidak demikian. Jadi tetap orang yang musafir tidak mendapatkan air harus tayamum karena ada ayat yang jelas. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu shaydan thayyiban. Surah Al-Maidah ayat 6. Harus tayamum. Imam Malik berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat Allah, bukan termasuk Al-Quran. Itu Imam Malik. Ini salah besar. Karena di dalam surah An-Naml ayat berapa? 27 ya? Ada ayat yang menyatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Ratu Balqis, surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dalam Al-Quran. Kata Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat Al-Quran. Padahal ulama telah sepakat bahwa itu termasuk ayat Al-Quran. Ada lagi orang lain bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang.